Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 150 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Ayat yang ke-150 ini menjelaskan kepada kita tentang tantangan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang musyrikin melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar mereka mendatangkan saksi-saksi, mendatangkan bukti-bukti, karena mereka berani menisbahkan suatu kedustaan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengharamkan binatang ini, binatang itu, kata mereka. Kemudian Allah Ta'ala tantang mereka, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, tunjukkan saksinya, buktinya. Kita lihat, Allah Ta'ala menyatakan, "Qul halumma syuhada'akum alladziina yashhaduuna anna Allaha harrama hadza. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi ahwaa'a alladziina kadzdzabu biayatina walladziina la yu'minuuna bil aakhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun." Artinya, barakallahu fikum, katakan kepada mereka, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin, datangkan saksi-saksi kalian yang menyaksikan bahwasanya Allah Ta'ala telah haramkan hal ini. Maksudnya mereka menisbahkan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengharamkan binatang-binatang tertentu. Maksudnya binatang-binatang ternak yang kemarin kita sebutkan, yaitu kambing, sapi, unta, dan juga nah barakallahu fikum hasil tanaman atau buah-buahan atau yang semisalnya. Fa in syahidu, kalau seandainya mereka berani bersaksi dan mendatang saksi, maka fala tashhad ma'ahum, kamu jangan bersaksi bersama mereka. Wala tattabi ahwa alladziina kadzdzabu biayatina walladziina la yu'minuuna bil akhirah, dan kalian dan engkau jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, yaitu dengan cara apa? Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dan jangan pula mengikuti orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap hari akhirat, karena mereka adalah orang-orang yang apa barakallahu fikum, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirikan, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassiruna subhanallah, perhatikan tafsirannya. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin hatu syuhada'akum, katakan wahai rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, datangkanlah saksi-saksi kalian. Alladzina yashhaduna anna Allah ta'ala huwa alladhi harrama ma haramtum min az-zar' wal an'am. Datangkan saksi-saksi kalian yang mereka menyaksikan, bersaksi bahwasanya Allah Ta'ala adalah yang mengharamkan apa yang kalian haramkan, berupa tanaman-tanaman ataukah binatang ternak yang kalian haramkan. Maksudnya mereka mengatakan haram bagi kami. Allah Ta'ala yang mengharamkan katanya. Jadi mereka menisbahkan tersebut, pengharaman tersebut kepada Allah Ta'ala gitu. Pantang, tunjukkan buktinya mana gitu loh. Kita lihat. Fa'in syahidu kadziban mazura, kalau seandainya mereka bersaksi dengan kedustaan dan juga saksi yang dibikin-bikin, saksi palsu, fala tasaddiqhum, jangan kamu benarkan mereka, wala tuwafiq alladziina haqqamu ahwaahum, dan jangan kamu mencocoki apa yang mereka tetapkan berdasarkan hawa nafsu mereka. Maksudnya jangan ikuti mereka karena mereka membuat kedustaan. Kalaupun mereka bersaksi, saksi yang palsu gitu loh ya, bukan saksi yang benar. Jadi kalaupun mereka berani bersaksi, kamu jangan ikut bersaksi sama mereka gitu. Nah, ancamannya seperti itu. Kemudian nafakadzabu biayatillahi fima dzahabu ilaih, karena mereka apa? Mereka berani berdusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang mereka berpendapat terhadapnya. Apa pendapatnya? Min tahrimi ma ahalallah wa tahlili ma haramallah. Ini. Jadi mereka berani berpendapat dan pendapat yang batil, pendapat yang keliru. Yaitu dalam perkara apa? Mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan dan menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan. Allahu musta'an, hati-hati ini ya. Wala tattabi'il ladzina la yusaddiquna bil hayatil akhirah. Dan kamu jangan ikuti orang-orang yang mereka tidak membenarkan terhadap kehidupan akhirat. Wala ya'maluna laha, dan mereka, dan jangan pula engkau benarkan orang-orang yang mereka tidak mau beramal untuk akhirat tersebut. Walladzina hum bi rabbihim yusyrikun fayabuduna ma'ahu ghairah, dan orang-orang yang mereka justru berbuat syirik kepada Rabb mereka. Nah, kemudian mereka beribadah bersama Allah dengan yang lainnya. Maksudnya mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inti atau syahid dari ayat yang mulia ini, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang musyrikin yang mereka berani mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah telah haramkan. Kemudian datanglah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada mereka, tunjukkan bukti kalian, tunjukkan argumen kalian, tunjukkan saksi-saksi kalian yang menyaksikan rasanya Allah taala mengharamkan perkara-perkara tersebut. Ternyata enggak mampu mereka. Kalaupun mampu, bikin persaksian palsu. Kalaupun mampu, membuat kedustaan seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, alla tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa la taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum, wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dhalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun." Artinya, katakan kepada mereka wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikun, ta'alu, kemarilah kalian semuanya. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan bacakan di hadapan kalian perkara-perkara yang Allah telah haramkan atas kalian. Pertama, apa perkara tersebut barakallahu fikum yang Allah telah haramkan? Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini disebutkan pertama karena sangat besar dosanya, yaitu berbuat syirik kepada Allah taala. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan ini. Sebagaimana hadis yang sering terulang-ulang dan sering Anda dengar, suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Mengsekutukan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Na'am barakallahu fi. Jadi hak hamba yang Allah Ta'ala tunaikan kepada hamba, manakala hamba mentauhidkan, Allah Ta'ala akan masukkan dalam surganya. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba harus mentauhidkannya. Tidak boleh apa? Berbuat syirik terhadapnya. Kita lihat barakallahu fikum, yang pertama adalah apa? Syirikan. Kemudian wasiat yang berikutnya, wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini sudah berkali-kali kita singgung mengenai berbakti kepada kedua orang tua, karena hak yang paling besar setelah hak Allah Ta'ala, na barakallahu fikum, dan hak Rasulnya, di antaranya hak kedua orang tua. Paham ya? Na barakallahu fikum, jangan sampai kita melalaikan hak kedua orang tua. Oleh karena itu dijadikan nomor dua. Ya enggak? Tauhid nomor satu. Kemudian jangan sampai lupa hak kedua orang tua. Wa bil walidain ihsan nomor dua. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti di sini dalam artian bagaimana? Mentaati apa yang kedua orang tua perintahkan dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang terpuji. Tidak boleh durhaka, tidak boleh melawan, berontak, bantah, nantang, jangan. Ucapan uf aja dilarang. Apalagi sampai memukul, apalagi sampai menendang orang tua. Ingat-ingat ya, orang tua adalah peran yang sangat terpenting dalam kehidupan kita semuanya. Jasa yang paling besar yang mereka curahkan kepada kita mulai ketika kita masih kecil. Ibu kita apalagi luar biasa ketika kita masih berada di kandungan ibu kita. Kurang lebihnya 9 bulan barakallahu fiikum dibawa kemana-mana. Kemudian kita dilahirkan, disusui, dibesarkan. Setelah besar durhaka, sangat tidak layak barakallahu fiikum. Nah, kemudian bapak kita yang mencari nafkah, mencari ma'isyah untuk kehidupan keluarganya, kemudian ketika besar kena durhaka, jangan. Jangan pernah. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Artinya apa? Rabbmu telah merintahkan agar kalian pertama tidak berbuat syirik, agar kalian menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ketika kedua orang tua tersebut atau salah satu di antara keduanya sudah mencapai lansia, apa lansia? Lanjut usia. Jangan pernah kamu katakan di hadapan mereka atau salah satu keduanya, uf. Ini. Ucapan uf dilarang. Ucapan yang mengandung makna apa? Yang bisa menyakiti hati orang tua, walaupun lafaznya bukan uf. Paham ya? Wah, bu, mo, misalkan. Contohnya aja, itu ucapan yang orang tua sakit ketika mendengar ucapan tersebut. Jangan, jangan antum ucapkan. Paham ya? Nah, kemudian apa? Walatan harhuma, apalagi gertak. Jangan kamu gertak keduanya. Orang tua itu sangat sakit ketika anaknya menggertak, karena dia ingat bagaimana dulu anaknya ini dulu pernah kecil. Ketika kecil siapa yang mengasuhnya? Orang tuanya. Ketika kecil saat itu mungkin dia dimusuhi orang lain, orang tuanya yang bela. Ya enggak? Ketika dia masih kecil kemudian ingin di barakallahu fikum sakiti orang lain, orang tuanya yang bela. Tapi ketika besar orang tuanya sudah lanjut usia, berani dia gertak orang tuanya. Mah, bu, misalkan. Contoh, paham ya? Hati-hati, jangan pernah menggertak orang tua seperti itu. Dulu kita pernah kecil, ingat ketika kita kecil bagaimana kadang diajak orang tua kita belanja, diajak orang tua kita barakallahu fikum berlibur misalkan, apalagi ibu barakallahu fikum, ketika antum atau kita di saat-saat masih kecil menyusui menyusui pada ibu kita barakallahu fikum, bagaimana kita nangis kemudian disusui oleh ibu kita dibawa kemana-mana. Ingat baik-baik. Nah, jangan pernah mengucapkan uf atau menggertak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang baik. Kalau antum orang Jawa misalkan, pakai bahasa Jawa misalkan. Berkata kepada orang tua. Kalau misalkan antum enggak mampu bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa yang kasar pun enggak masalah, tapi lembut mengucapkannya. Paham ya? Kalau antum orang Sunda, pakai bahasa Sunda yang baik misalkan. Maksudnya untuk apa? Menghormati. Paham ya? Nah, karena peran yang sangat besar untuk membentuk karakter seorang anak di antara kedua orang tuanya. Kalau anaknya pengen baik, orang tuanya juga harus baik gitu maksudnya ya. Bukan yang penting anakku baik. Lah antum bagaimana? Kalau anak sih biasa-biasa aja, enggak benar. Kalau pengen anaknya baik, orang tuanya juga harus baik. Karena orang tua itu bagaikan apa? Cermin. Di cermin, bagaimana kalau cerminnya pecah-pecah, patah-patah? Orang bercermin mukanya nampaknya buruk. Paham ya? Buruk muka, cermin dibelah. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fi, kalau ingin anaknya baik, orang tuanya juga harus baik. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena sampai-sampai para ulama mempermisalkan yang namanya buah itu manakala jatuh dari pohonnya itu enggak jauh dari pohonnya. Ya mungkin di bawahnya atau sebelahnya. Maksudnya bagaimana anak itu tidak jauh dari kedua orang tuanya. Mulai sifatnya, bagaimana ciri-cirinya dalam artian karakter atau yang misalnya kadang tidak jauh dari kedua orang tuanya. Makanya dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap orang dilahirkan awal mula dilahirkan dalam kondisi fitrah suci, bersih, belum terkotori pikirannya, belum terdoktrin dengan apa? Ideologi-ideologi yang berbahaya. Tapi kedua orang tuanya yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bayangkan. Nah, barakallahu fiik. Jadi perlu diperhatikan, ini termasuk adab. Jadi yang paling besar hak dari hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan nomor dua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jangan pernah terlupakan ya jasa orang tua kita, walaupun kita sudah sukses berhasil dagangnya, bisnisnya luar biasa, kaya raya, untuk membalas kebaikan orang tua itu belum bisa. Antum kasih uang setumpuk pun, antum bikin rumah setinggi apapun, antum belikan mobil semewah apapun, itu belum bisa membalasi kebaikan buat orang tua. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, apa hadisnya itu? La yajzi waladun walida hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan mampu membalasi kebaikan kedua orang tua sampai dia menjumpai orang tuanya diperbudak, lalu dia membelinya dan kemudian dia memerdekakan, itu baru bisa. Selain itu belum bisa. Makanya barakallahu fiik, kedua orang tua misalkan antum dah menikah, pisah, tinggal beda rumah, ya kadang-kadang ketemulah, mengunjungi, ziarah, jenguk, kalaupun tidak bisa karena jarak jauh, ya mungkin SMS, teleponan, faham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau jaraknya dekat, tengok-tengok, jenguk. Antum ketika menjenguk orang tua, itu enggak diharuskan bawa makanan. Antum menampakkan wajah antum di hadapan orang tua, itu sudah senang orang tua. Paham ya? Antum datang dalam kondisi enggak bawa makanan, pulang pun dikasih sangu sama orang tua. Iya enggak? Nah, antum datang, assalamualaikum, kaifahaluk bapak, kaifahaluk ibu, misalkan nyapa gitu, dah senang mereka karena melihat wajah anaknya itu masih ingat dengan orang tuanya. Antum datang kondisi tangan kosong, pulang dikasih beras, pulang dikasih apa, sangu sama orang tuanya, bayangkan betapa senangnya kedua orang tua terhadap anaknya. Nah, tapi kalau seorang anak durhaka, sudah pisah rumah kemudian gak kalam walassalam, paham ya? La kalam wala salam, la SMS wala nelpon wala syaih. Hati-hati, durhaka termasuk dosa besar yang paling besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa yang nomor satu tadi? Al-isyrak billah. Kedua, uqukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Terutama siapa? Terutama ibu. Ingat-ingat, antum kita semuanya tidak terlepas dari ibu. Dulu antum dan kita, nah, mau tidak mau melalui jalur ibu. Bagaimana ketika kita berada di kandungan ibu kita, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai sembilan bulan di dalam kandungan ibu kita. Kemudian ketika ibu kita melahirkan antara hidup dan mati, kita gak merasakan, mereka yang merasakan. Ya gak? Kemudian begitu besar antum atau kita durhaka, jangan. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ummuk, ibumu. Dia tanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Sampai berapa kali? Tiga kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian bapakmu. Berarti menunjukkan apa? Ibu sangat besar. Nah, barakallahu fikum, enam kebaikan yang dicurahkan kepada anaknya. Masya Allah. Ikhwani fi din azza nazakumullah, ini kaitannya dengan apa? Dengan wasiat yang Allah telah wasiatkan. Pertama adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Kedua, wa bil walidain ihsana. Berikutnya, wala taqtulu auladakum min imlaqin, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini zaman dahulu orang musyrikun itu kalau punya anak banyak takut mereka. Kalau dia punya keturunan banyak, takut mereka karena takut miskin. Takut anak-anak yang banyak tadi itu ikut makan bersama nah barakallahu fikum mereka, sehingga mereka takut miskin, dibunuh anak-anaknya. Allahu musta'an, di ansam di sini. Dilarang di sini. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, hati-hati. Seharusnya kalau orang paham, rezeki di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya apa? Dititipin. Paham ya? Yang jamin rezeki mutlak adalah Allah Ta'ala. Antum kita kerja, punya atasan, punya bos. Paham ya? Bos dan atasan tersebut belum menjadi yang paling atas. Masih ada atasnya lagi. Paham ya? Makanya nanti Allah Ta'ala kasih hiburan di sini. Kalian jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Bayangkan, rezeki ditanggung oleh Ta'ala. Gak usah takut masalah ekonomi, gampang. Antum jalani dari dunia, jalani tenang, santai, tentram. Tapi ingat, jangan pernah meninggalkan dua perkara yang merupakan bentuk kesempurnaan takwa. Ikhtiar wa tawakkul. Paham ya? Kalau antum sudah bisa menguasai dua perkara ini, ikhtiar dan tawakkul, maka apa? Maka tenang keadaannya. Karena apa? Sudah terwujudkan yang namanya takwa. Sedangkan kalau takwa sudah ada di dalam hati kita semuanya, apa jaminannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu syahidnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan untuknya jalan keluar. Solusi dipermudah, usaha mudah, bisnis juga mudah, jualan lancar. Tambah lagi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ingat, ketakwaan tadi melahirkan dua perkara, ikhtiar wa tawakkul, usaha dan tawakal. Setelah antum usaha, tawakal kepada Allah Ta'ala, selesai. Dan termasuk bentuk ikhtiar yang paling besar, jangan dilupakan, jangan diremehkan, doa. Masya Allah, doa itu termasuk yang paling kuat, itu ikhtiar yang paling kuat. Kalau antum usaha, enggak pernah doa, keliru. Paham ya? Berdoa inilah yang barakallahu fikum termasuk apa, ikhtiar yang sangat besar. Setelahnya apa? Tawakal kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah antum gelisah, bingung, kemudian banyak pikiran gara-gara ekonomi. Ekonomi antum jalani saja sudah. Paham ya? Rezeki sudah diatur. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka, itu loh. Jangan dibunuh anak-anak kalian. Bahkan umat Nabi Muhammad alaihi wasallam bangga dengan apa? Bangga dengan umat yang banyak. Paham ya? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dengan semakna tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsirun bikum al umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti dari kiamat. Paham ya? Naam. Bangga beliau. Naam barakallahu. Jadi jangan sampai takut gara-gara anaknya banyak kemudian nanti bagaimana makannya, nanti bagaimana ekonominya susah, bagaimana ini lockdown kan susah nyari pekerjaan ini COVID-19. Paham ya? Nah, kapan selesainya? Wallah alam. Ribut, bingung, paham ya? Nah, didoktrin dengan apa? Ditakut-takutin COVID-19. Lah kalau nunggu selesainya kapan kita enggak tahu. Lah nanti kalau muncul COVID-20 gimana? Paham ya? 19 belum selesai, muncul COVID-20, tambah bingung lagi. Paham ya? Dunia, ingat-ingat, dunia ini hanya sekali saja. Santai, tenang, slow. Paham ya? Nah, jadi jalani aja. Setelah antum ikhtiar, tawakul, bismillah. Jalan insyaallah, rezeki, undang-undang perekonomian sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz semuanya. Tenang sudah. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun, kurang apa lagi? Tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Tercatat semuanya. Si fulan sekian rezekinya, si fulan sekian rezekinya. Sudah ada yang sampai kepada kita, masih ada juga yang di perjalanan. Masya Allah, semua sudah diatur. Ini sekedar hiburan. Jangan pernah bersedih dalam menghadapi apa? Dalam kehidupan dunia ini. Jalani saja. Insyaallah bismillah mudah semua urusannya. Tapi ingat ya, ikhtiar wa tawakkul agar terwujudkan takwallahi azza wa jalla. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, perbuatan rusak yang nampak maupun yang tersembunyi. Mendekati aja dilarang, apalagi melakukan. Caranya gitu, bukan itu kan larangannya mendekati Ustaz. Kalau melakukan enggak dilarang. Itu berarti pemahaman yang apa? Yang gagal faham. Paham ya? Nah, mendekati aja dilarang, apalagi melakukan. Caranya gitu, cara memahaminya. Karena dalam ayat itu ada yang punya mabhum mukhalafah, ada yang apa? Nam dipahami sebaliknya, ada juga yang dipahami dengan apa? Dengan yang na barakallahu fikum, ketika dilarang yang kecilnya, maka yang besarnya lebih dilarang lagi. Paham ya? Na barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Kita barakallahu fikum, kita lanjutkan lagi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan benar. Berarti kalau ada unsur kebenaran membunuhnya boleh. Apa? Termasuk unsur kebenaran dalam bunuh diperbolehkan apa? Satu, bunuh jiwa orang boleh. Kaum muslimin hukum asalnya haram, ditumpahkan darahnya. Tapi kalau ada tiga perkara ini, salah satu tiga perkara ini jadi diperbolehkan. Pertama, kisos. Kedua, rajam. Ketiga, ewat. Satu lagi, murtad. Paham ya? Tiga ini. Tiga ini penyebab yang awal mulanya haram jadi halal. Orang-orang gara-gara apa? Gara-gara membunuh dikisos, diperbolehkan, dibunuh. Kemudian gara-gara dia murtad, dibunuh juga. Man baddala dinahu faqtuluh, dibunuh. Kemudian gara-gara zina dirajam, tapi dengan catatan yang berzina orang sudah menikah. Paham ya? Selain itu haram, walaupun dengan nama apa? Nama dinamakan jihad katanya. Bom bunuh diri haram. Orang baru belajar, baru masuk belajar kitab usul serata belum selesai langsung dikasih rompi. Paham ya? Rompi berisi bom, kemudian suruh maju naik ke depan untuk bunuh diri. Meledakkan diri di gereja misalkan. Ini pemikiran yang tidak benar. Paham ya? Ahlus sunnah tidak mengajarkan demikian. Agama Islam secara global, secara umum pun enggak mengajarkan yang namanya apa? Tindakan kriminalitas. Tindakan anarkisme, kekerasan enggak diajarkan. Apalagi pembunuh diri tadi itu. Hati-hati, jangan terdoktrin antum. Tapi mereka yang mengajarkan juga berjubah, Ustaz. Berjenggot juga. Syekhnya pun juga apa? Bersorban. Istri-istri mereka juga bercadar. Ingat-ingat, perbedaan terletak pada ideologi pemikirannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Makanya waktu itu sempat apa? Viral, terkenal, membakar bendera Hizbut Tahrir katanya. Kalau cuma dibakar benderanya itu enggak mempan. Yang diperang itu bukan benderanya, ideologinya itu, pemikirannya. Kalau cuma bendera, 1000 bendera dibakar, bisa bikin bendera lagi enggak? Bisa. Tapi kalau ideologinya tumpas, nah itu. Paham ya? Nah, karena jihad di akhir zaman sekarang ini penuh dengan fitnah, jihad yang paling afdal dan paling nah barakallahu fikum bermanfaat adalah jihad dengan bil qalam wal lisan. Dengan catatan artikel tulisan, karya, karangan, paham ya, menjelaskan kesesatan orang sesat dan juga lisan. Dakwakan. Walaupun antum tidak dengan pedang, tidak dengan celurit, tidak dengan tembak misalkan, bil kolam wal lisan itu termasuk jihad juga, memerangi ideologi mereka, karena mereka memasukkan pemikiran sesat mereka juga melalui ideologi pemikiran tadi itu. Kita lihat barakallahu fik, dzalikum masaqum bihi la'allakum taqilun, itu semuanya adalah yang Allah telah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau memahaminya. Pertama, dilarang berbuat syirikan. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, dilarang membunuh anak-anak yang sudah apa? Yang sudah dia miliki atau yang semisalnya, gara-gara takut miskin. Yang berikutnya, dilarang mendekat perbuatan keji dan perbuatan nam barakallahu fikum, kerusakan atau semisalnya. Yang berikutnya, dilarang membunuh jiwa yang Allah telah haramkan. Itu termasuk wasiat-wasiat Allah Taala, wasiatan qala al-mufassirun nasabahumullah. Kita tutup di sini. Qul ayyuhar rasul lahum, katakanlah wahai rasul kepada mereka, diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka. Mereka ini orang-orang musyrikun. Dan lihat sini. Ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah kalian, aku bacakan untuk kalian apa yang Allah Taala haramkan atas kalian. Dan lihat sini. Pertama, alla tusyriku ma'ahu syai'an min makhluqatihi fi ibadatihi. Hendaknya kalian tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya di dalam beribadah. Memurnikan ibadah, minta pesugihan, minta kekayaan hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan malah minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan. Jangan sampai nah barakallahu fikum kita termakan syubhatnya orang-orang kuburiyun. Lihat ada kuburan dibangun, ditinggikan, ada atapnya, langsung datang berbondong-bondong minta ke Mbah Fulan, Mbah Alan, tolong Mbah, ini lagi musim pandemi ini Mbah, kita usaha gak pernah berhasil Mbah, sulit Mbah. Padahal belum tentu yang di dalam kuburan itu Mbah Fulan. Ternyata kuburan apa kemarin? Kuburan apa kemarin? Kuburan apa? Kerbau. Nah, kan dibangun di kapur itu bagus sekali, masya Allah. Minta-minta ke situ, Mbak Fulan, Mbak Alan, ternyata kerbau yang di dalamnya. Allah musta'an, syirik yang sangat bahaya. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihi menyebutkan dalam kitab Al-Qaidul Arba apa? Musyrikin zaman sekarang lebih apa? Lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Musyrikin zaman sekarang kebanyakan orang bodoh, enggak paham itu loh. Paham ya? Kalau zaman dahulu mereka masih milih-milih, benar-benar orang saleh itu baru didatangi. Kalau zaman sekarang orang sudah bukan orang saleh gara-gara pakainya cumpang-camping, kemudian berjenggot, lewat di jalan pakaian udah enggak normal, orang gila padahal. Katanya wali min auliyaillah katanya. Dibilang wali gitu ya, Allah musta'an, hati-hati. Kalau orang sufia itu, aliran sufia itu macam-macam, cuman ada aliran yang mereka itu kalau sudah sampai tingkatan barakallahu fikum, nam tariqah haqiqah ma'rifah, tingkatan ma'rifah ini la yu'man walidha. Tingkatan ma'rifah, tingkatan kata mereka paling tinggi itu, nanti sudah apa? Nah barakallahu fik, sudah la yu'mar walidha, gak diperintahkan, gak dilarang lagi udah. Pokoknya bebas. Sakatat minhu takalif katanya. Gugur pembebanan syariat. Mau minum khamr silahkan, berzina tidak ada iskal, mau sholat atau enggak sholat enggak ada masalah, pembebanan syariat gugur katanya. Kalau tingkatannya tinggi, Allah musta'an. Sudah kita lewati ya. Dulu pernah dikisahkan namanya walalam gusnya apa, pokoknya ada gusnya gitu. Nah barakallahu fiik, daerah timur-timur sana, timur-timur ini daerah Jawa Timur sana, barakallahu fiik, itu ada namanya gus, gusnya apa lupa. Dia enggak pernah nampak sholat berjamaah di hadapan para santrinya atau yang semisalnya. Tanya. Ya Syekh, ya wahai guru, ya. Anda kemana? Kita sholat jamaah enggak pernah muncul, enggak pernah lihat. Kata dia, katanya. Ana setiap harinya sholat jamaahnya di Mekah katanya. Masya Allah. Sholatnya di Mekah dia. Allah musta'an. Itu termasuk apa? Kadang khurafat, hayalan-hayalan. Tidak ada unsur benarnya. Allah musta'an. Ini sekedar apa? Sekedar selingan bahwasanya kesyirikan sangat berbahaya sekali. Kata beliau sini perhatikan qala al-fasirun asbahumullah bal nam bal isnan bal isrifu jami'an wa ibadah lahu wahdah. Bahkan apa? Berikanlah semua jenis-jenis ibadah kepada Allah Ta'ala semata. Kal khauf wa raja' wa du'a, seperti rasa takut, berharap dan juga berdoa. Wa ghairu dzalik, ingat-ingat al khauf wa raja', rasa takut dan berharap ini termasuk rukun dalam beribadah. Paham ya? Ada tiga kan? Al-khauf, war-raja' wal-mahabbah. Berharap, takut, dan cinta. Jangan seperti sebagian kelompok sufiyah. Kami beribadah kepada Allah Ta'ala bukan karena apa kemarin? Perhatikan baik-baik ini. Bukan karena apa? Bukan karena takut nerakanya. Dan bukan karena mengharapkan surganya. Tapi karena cinta katanya. Halus, mulus, tapi apa? Modus, modal dusta, hati-hati. Nah, barakallahu fiik. Kami hanya, pokoknya kami ini beribadah karena cinta kepada Allah Ta'ala, bukan karena mengharapkan surganya, bukan karena takut nerakanya. Aneh kan? Orang beribadah kayak gitu, paham ya? Yang tepat bagaimana kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta, karena mengharapkan surganya, karena takut nerakanya. Al khauf wa raja' wal mahabbah, jangan dipisahkan. Allah musta'an. Gaya mereka kami karena cinta kepada Allah Ta'ala. Karena cintanya kita kepada Allah Ta'ala, kami beribadah. Bukan karena takut nerakanya. Bukan karena mengharapkan surganya. Gimana seperti ini? Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, berikutnya qala al-fasirun asbahumullah wa antusinu ilal walidain bil birri wad du'a wa nahal dzalik minal ihsan. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, ortu, kedua orang tua. Dengan kebaikan-kebaikan mendoakan dan yang semisalnya berupa kebaikan. Kalau sudah meninggal doakan Allahumma khfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua. Naam. Wala taqtulu auladakum min ajli faqrin nasrabikum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena apa? Karena dalam rangka ada kefakiran yang turun atau menimpa kalian. Hati-hati. Jangan pernah membunuh anak-anak kita. Jangan khawatir terhadap kefakiran. Karena yang Rasulullah khawatir, yang Rasulullah khawatirkan saja bukan kefakiran, bayangkan. Nabi, paham ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala itu tidak mengkhawatirkan kalau umatnya fakir itu loh. Yang beliau khawatirkan apa? Pintu dunia. Kalau sudah dibukakan pintu dunia, banyak orang terseret masuk dalam jurang apa? Kebinasaan oleh Allah. Wah, hadisnya sudah kita lewat berkali-kali. Hadisnya siapa itu? Mengenai nah, Rasulullah khawatir terhadap umatnya kalau dibukakan pintu dunia. Hadisnya siapa, Abdurrahman? Hadisnya siapa, Abdullah? Fawallahi mal faqra sya'alaikum. Hadisnya siapa? Ingat? Antum? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hadisnya siapa? Ingat gak? Antum? Esan? Abdullah satunya? Hadisnya siapa? Hadisnya Amr bin Auf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, fawallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin yakhsha alaikum antu basatad dunya alaikum. Kama busitat alaman kana qabalakum fatanafasuha, kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Syahidnya, Rasulullah enggak khawatir terhadap umatnya kefakiran. Yang dikhawatirkan dibukakan pintu dunia, sehingga terfitnah, terseret dengan dunia tersebut. Allahumma musta'an. Kita tutup yang terakhir ini. Qala al-mufassirun astaghfirullah fa innallaha yarzuqukum man yalm, karena Allah Ta'ala yang akan berikan rezeki kalian dan mereka. Jangan dibunuh anak-anak kalian. Wala taqrabu ma kana dhahiran min kabirin atham wa ma kana khafiyan. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan dosa baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsan allati haramallahu qatlaha illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan benar. Ingat-ingat, dengan benar itu bagaimana? Wa dzalika fi hal qisas, satu. Diperbolehkan ketika qisas. Fi hal qisas minal qatil, yaitu ketika mengqisas nah dari apa? Dari pembunuh tersebut. Awiz zina ba'dal ihsan, atau orang yang berzina setelah apa? Menikah. Kalau yang berzina belum menikah apa hukumannya? Muhammad sambuk berapa kali? 100 kali kemudian di asingkan selama setahun. Awir riddan Islam, atau murtad. Murtad keluar dari agama Islam, pindah agama. Allah musta'an. Gara-gara apa kemarin diantaranya? Biasanya didatangi pedalaman-pedalaman. Yang mereka masih kesulitan ekonominya datangi oleh mereka. Gara-gara bermodal kenapa? Satu kerdus Indomie. Allah musta'an. Dikasih artikel tulisan kemudian bulan depan atau pekan depan didatangi, diajak apa ke gereja, dibaptis. Allahumma musta'an, gara-gara satu kerdus Indomie tadi. Allahumma musta'an wal a'yad billah. Naam. Dzalikum al-madhkur mimma nahakumullah anhu, yang telah disebutkan di hadapan kalian semua itu adalah perkara yang Allah larang. Naam. Wa ahda ilaikum bistinabi, Allah Ta'ala telah menjanjikan mengikat hal tersebut apa kepada kalian agar kalian menjauhinya. Wa mimma amarakum bih, dan termasuk perkara Allah Ta'ala perintahkan. Wa wasaakum bihi rabbukum, dan perkara yang Allah Ta'ala wasiat kepada kalian. La'allakum ta'qiluna awamirahu wa nawahih, agar kalian memahami perintah-perintah Allah Ta'ala dan juga memahami larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.